Konsultasi syariah.com. Jumlah malaikat pencabut nyawa atau malakul maut. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada dua keterangan dalam Al-Quran yang menerangkan tentang jumlah malaikat pencabut nyawa atau malakul maut. Pertama, disebutkan dengan kata tunggal atau mufrad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk menyabut nyawamu akan mematikan kalian. Kemudian kepada Tuhan kalian, kalian akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Pada ayat ini, malaikat disebutkan dengan kata tunggal, yaitu malak, yang menunjukkan bahwa jumlah malaikat pencabut nyawa hanya satu. Kedua, disebutkan dengan kata jamak. Seperti dalam beberapa ayat berikut, yang artinya, maka bagaimana nasib mereka apabila para malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Quran Surat Muhammad ayat 27. Dan juga di firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat-malaikat dalam keadaan mendzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Maka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 97. Dan firman Allah yang artinya, dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Pada ayat-ayat di atas, malaikat pencabut nyawa disebutkan dengan kata jamak atau jamak taksir, al-malaikah, menunjukkan bahwa jumlah mereka banyak. Kedua keterangan di atas tampak kontradiksi. Satu menyatakan satu, yang lain menyatakan banyak. Namun, prinsip yang terpatri kuat dalam sanubari seorang mukmin adalah keyakinan kuat bahwa tidak ada sedikit pun kontradiksi dalam Al-Quran. Karena kitab suci ini turun dari Allah, Tuhan semesta alam. Bayangan adanya pertentangan itu hanya terjadi pada pikiran kita karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Namun jika seseorang mempelajari lebih dalam atau berupaya mentadabburi Al-Quran, dengan izin Allah, bayangan kontradiksi itu menghilang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Dengan izin Allah, kita akan buktikan melalui kasus ini bahwa tidak ada pertentangan dalam kitab suci yang mulia, Al-Quran. Mengompromikan dua ayat. Dua keterangan tentang jumlah malaikat maut atau pencabut nyawa pada ayat-ayat di atas, alhamdulillah tidak bertentangan. Karena malaikat maut memang jumlahnya satu, namun ia memiliki banyak pasukan yang membantu tugasnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari sahabat Bara' bin Azib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya bila seorang yang beriman hendak meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Wajah mereka putih bercahaya bak matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Selanjutnya, mereka akan duduk sejauh mata memandang dari orang tersebut. Pada saat itulah, malaikat maut alaihi salam menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, wahai jiwa yang baik, bergegas keluarlah dari ragamu menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah. Segera ruh orang mukmin itu keluar dengan begitu mudah dengan mengalir bagikan air yang mengalir dari mulut guci. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangan malaikat maut. Para malaikat segera mengambil ruh orang mukmin itu, kemudian membungkusnya dengan kain kafan dan wewangian yang telah mereka bawa dari surga. Dari wewangian ini akan tercium semerbak bau harum bagaikan bau minyak misk yang paling harum yang pernah ada di dunia. Selanjutnya, para malaikat akan membawa ruhnya itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, ruh siapakah ini? Betapa harumnya? Ini ruhnya Fulan bin Fulan, disebutkan dengan namanya yang terbaik, yang dahulu semasa hidup di dunia, ia pernah dipanggil dengan nama itu. Jawab sang malaikat pembawa ruh itu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas menunjukkan, bahwa malaikat maut memiliki banyak malaikat pembantu, yaitu membantu beliau dalam mencabut nyawa. Mari kita simak keterangan para ulama yang menguatkan kesimpulan ini. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan, jika ada yang menanyakan, bukankah malaikat pencabut nyawa itu hanya satu, lalu bagaimana bisa diungkapkan dengan bentuk jamak, malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya? Quran Surat Al-An'am ayat 61. Sementara Rasul yang diterjemahkan malaikat-malaikat menunjukkan sejumlah malaikat, padahal malaikat maut itu hanya satu. Jawabannya adalah, boleh-boleh saja Allah menyebutnya sebagai para pembantu malaikat maut yang telah Allah siapkan di sisinya, sehingga para malaikat pembantu menyabut nyawa itu melaksanakan tugasnya atas perintah malaikat maut. Sehingga pekerjaan menyabut nyawa dinisbatkan kepada malaikat maut, sebagaimana pembunuhan yang dilakukan oleh prajurit seorang raja dinisbatkan kepada sang raja, atau cambukan raja, padahal yang mencambuk adalah prajuritnya. Meski raja tidak melakukannya secara langsung atau dengan tangannya sendiri. Tafsir At-Tabari. Berikutnya, keterangan dari Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, malaikat maut memiliki pembantu-pembantu. Para malaikat pembantu itu mencabut nyawa dengan perintah malaikat maut yang berjumlah satu. Inilah makna firman Allah, malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Sehingga sebenarnya yang mencabut nyawa adalah malaikat maut, karena para malaikat itu melakukan tugasnya atas perintah malaikat maut. Oleh karena itu, pekerjaan menyabut nyawa dinisbatkan kepadanya pada ayat tersebut. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah juga menegaskan, malaikat maut memiliki pembantu-pembantu yang membantunya dalam mengeluarkan ruh dari jasad. Saat ruh itu sampai di kerongkongan, malaikat maut datang mencabutnya. Allah telah menisbatkan pemuafatan manusia pada dirinya. Terkadang Allah nisbatkan kepada utusan-utusannya, maksudnya para malaikat. Terkadang Allah nisbatkan kepada satu malaikat, yaitu malaikat maut, dan tidak ada kontradiksi antara ayat-ayat ini. Allah nisbatkan pada dirinya karena keluarnya ruh terjadi atas perintahnya. Kemudian Allah nisbatkan kepada para malaikat karena mereka yang membantu tugas malaikat maut. Dan dinisbatkan kepada malaikat maut karena dialah yang bertugas mencabut nyawa agar keluar dari badan. Syarhul Mumti'. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.